Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Raya Cipaganti ini, juga para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada yang mengikuti kajian ini, alhamdulillah siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah setelah dua Selasa yang lalu kita libur. Kita akan lanjutkan tentang penjelasan tentang setan masih dalam tafsir dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sudah menerangkan beberapa cara setan dalam menggoda manusia. Godaan-godaan lainnya atau cara-cara lainnya dari setan banyak. Tapi apa yang sudah kita terangkan dianggap cukup untuk menerangkan bervariasinya cara setan dalam menggoda manusia. Sekarang kita akan bahas asbabu tasallutis syaitan alal insan. Beberapa penyebab seorang manusia bisa terkuasai oleh setan. Ada 7 poin yang harus yang akan kita bahas, 7 penyebab seorang manusia bisa terkuasai oleh setan. Kita akan sebutkan dulu 7 poin ini sebelum menerangkan secara rinci. Penyebab pertama adalah kufur dan syirik. Penyebab kedua al-i'rad an dzikrillah, berpaling dari berzikir kepada Allah, alias tidak mau berzikir. Poin ketiga atau penyebab ketiga al-isti'adzatu bihi wa bidzurriyyatihi, berlindung kepada setan dan kepada anak turunannya. Keempat ittikhadzuhu waliyan, menjadikan setan sebagai wali bagi dirinya. Nanti akan dijelaskan apa itu wali. Wali itu maknanya bisa pelindung, bisa pemimpin, bisa juga pendamping atau kekasih. Kelima, ta'atuhu wattiba'u khutuwatih, mentaati setan dan mengikuti langkah-langkahnya. Penyebab keenam adalah qaswatul qulub wa maraduha, kerasnya hati dan terjangkitinya hati oleh penyakit. Bukan liver tapi ya, penyakitnya penyakit-penyakit batin. Dan terakhir kasbus sayyiat. Makna kasbus sayyiat adalah kasab-kasab yang buruk, usaha-usaha, bisnis-bisnis, cara mencari nafkah yang haram. Itulah ketujuh penyebab seorang manusia bisa terkuasai oleh setan. Kita akan bahas satu demi satu. Penyebab pertama adalah kufur dan syirik. Inilah dua dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia kepada Allah, yang menjadi penyebab manusia kekal abadi dalam neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Dan kedua dosa ini merupakan penyebab terbesar mudahnya manusia dikuasai oleh setan. Coba lihat surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat yang ke-27. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun." Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan sebagai wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Maksud tidak beriman di sini adalah mutlakul iman. Iman secara mutlak walaupun sedikit enggak punya dia, alias dia kafir atau musyrik, dia di luar Islam. Dan Allah memastikan hal ini dengan dua hal. Hal pertama, Allah menggunakan lafaz inna. Inna disebut huruf taukid atau huruf yang memberi makna pasti, menekankan. Inna ja'alna. Kedua, Allah menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau, past tense. Kalau Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau untuk perkara yang akan datang, maknanya pasti. Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami pasti akan menjadikan setan-setan sebagai wali. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Maknanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ai annallaha ta'ala ja'ala iblisa wa dzurriyyatahu muwalina wa nasirina lilladzina la yu'minuna bihi wa bima amarahum ay yu'minu bihi. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan menjadikan iblis dan turunan-turunannya sebagai pembela-pembela, pembantu-pembantu orang-orang yang tidak memiliki keimanan dan tidak beriman kepada apa yang Allah perintahkan untuk diimani, alias kepada orang-orang kafir. Coba lihat lagi Al-A'raf 176. Allah Azza wa Jalla berfirman, watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dhalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Bacakan olehmu kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kisah tentang orang yang kami telah berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Telah dibacakan Al-Quran, Sunnah, tapi mereka berpaling dari ayat tersebut. Maka lalu setan mengikutinya dan dia termasuk golongan sesat. Disebut fa'at ba'ahu syaitan, fa' di sini disebutnya li taqib. Taqib itu akibat. Akibatnya setan mengikuti dia. Karena apa? Karena dia berpaling dari ayat yang Allah bacakan kepada mereka. Ayat yang disampaikan oleh utusan Allah dibacakan berpaling. Berpaling tengah balieur, malengos gitu tah. Buang muka begitu tah, itu berpaling. Menolak ayat itu. Kafir kepada ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, setelah berpaling oleh setan diikuti itu orang. Wa kana minal ghawin. Maka dia termasuk golongan orang-orang yang sesat. Walau syi'na, kalau kami menghendaki, la rafa'nahu biha, kami akan mengangkat derajat orang itu dengan ayat-ayat yang kami bacakan itu. Jadi kalau ayat yang dibacakan oleh Allah kepada mereka itu diambil, diterima, diimani dan diamalkan, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ingat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini nih. Kalau kitab ini dipelajari, difahami, diyakini, diamalkan, didakwahkan, dibela, Allah angkat derajat orang itu. Dan Allah akan menghinakan kelompok atau kaum lain karena melalaikan kitab ini. Jadi mulia atau hinanya seseorang atau suatu kaum karena dihinakan dan dimuliakan oleh Allah. Dan penyebabnya adalah bagaimana sikap orang itu kepada ayat-ayat Allah. Kalau orang itu memuliakan ayat Allah, yang dimaksud memuliakan ayat Allah bukan Al-Quran disusuhun dina mastaka sanes kitu tah. Kan orang kalau bawa Quran di gimana? Disuhunnya. Disuhun itu di apa? Diletakkan di atas kepala. Itu disuhun namanya. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya disuhun apa. Disuhun lah pokoknya ya. Dipanggul apa bukannya? Bukan begitu cara memuliakan Al-Qur'an, tapi pelajari, fahami, yakini, amalkan, dakwahkan, bela dari setiap orang yang akan menghinakan, itu memuliakan Qur'an. Siapa yang memuliakan Qur'an, Allah akan muliakan dia. Siapa orang yang cuek kepada Al-Qur'an, Allah cuek juga kepada dia. Qur'an enggak pernah dibuka, enggak pernah dibaca, apalagi dipelajari. Cuek dia kepada Qur'an. Apalagi orang yang sama sekali enggak bisa baca Al-Qur'an, itu wujud nyata cueknya dia kepada Qur'an ya, baca juga enggak bisa gitu ya. Kebangetan ngaku muslim, mengaku Allah sebagai Rabb bagi dirinya, Wahyunya, kitabnya enggak pernah dibaca, bahkan enggak bisa baca-baca acan. Terlalu yang seperti itu. Walau syi'na la rafa'na. Kalau kami menghendaki, kami angkat dia biha dengan Al-Qur'an itu. Walakinnahu akhlada ilal arad, tapi mereka lebih cenderung ke bumi, maksudnya kepada keduniaan. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan mereka, aduh saya enggak tega tuh, perumpamaan mereka seperti gogok. Apabila kamu menawarkan makanannya, dia ngelel. Dan apabila kamu membiarkannya, dia juga tetap ngelel, menjulurkan lidahnya. Pernah lihat gogok? Apa yang dia lakukan kalau umpamanya nyamperin tuannya atau orang yang kira-kira bawa makanan? Ngelel ya, menjulurkan lidahnya sambil nafasnya terengah-engah. Saya gak berani mempraktekannya. Itulah perumpamaan bagi suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah, semoga mereka berpikir. Ayat ini menerangkan di saat orang dibacakan ayat lalu berpaling, ingkar kepada ayat itu, setan akan mengikutinya lalu mengendalikannya. Dan ini mengisyaratkan penyebab orang itu dikuasai setan, dikendalikan oleh setan, karena kekufuran mereka, ingkar kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itu, kita mengetahui bahwa kufur dan syirik termasuk penyebab utama seseorang dengan sangat mudah dikuasai dan dipermainkan, dikendalikan oleh setan laknatullahi alaihi. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, tafsir As-Sa'di, tafsir Kalimur Rahman, beliau menerangkan ketika menjelaskan ayat ini, wa hadha amru minallahi ta'ala linabihi sallallahu alaihi wasallam ay yaqussa alaina khabara hadzal rajul alladhi ataahu Allahu ayati tafaddulan minhu wa ihsanan wa hiya dalailur albarahin addalah ala wahdaniyatihi ta'ala wa sidqi rusulihi alaihi musallatu wassalam. Wasawa'un kana hadzal rasul hadzal rajul Bal'am bin Ba'urah au Umayyah bin As-Salat fa innal ibrata bima haddatsa lahu wa annahu in salakha minal insal minal ittisaf al haqiqi bil ilmi bi ayatillah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini merupakan perintah Allah kepada nabinya untuk mengisahkan kepada kita kisah orang yang oleh Allah telah diberikan ayat sebagai anugerah dari Allah dan kebaikan Allah kepada dia, yang menjadi bukti yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, bukti kebenaran para rasulnya kepada mereka. Tapi mereka berpaling. Baik orang itu Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu seorang yang disebutkan kana mustajabun lidda'wah. Orang ini dulu menerima dakwah. Fasa'alahu qawmuhu ayyada'uhu ala Musa. lima qadimal ard al muqaddas lamma qadimal ard al muqaddasah falam yastati lisanuhu wa ja'ala yad'u ala qaumihi thumma qala liqaumihi dhahabtu minad dunya wal akhirah wa lam yabqa illa al makar fa amarahum bitazinin nisa fa waqa'a bihinna ba'dha bani Israil. Bala'am dulu orang yang menerima dakwah di zaman Nabi Musa. Lalu kaumnya meminta agar orang ini yad'u ala Musa, mendoakan keburukan bagi Nabi Musa ketika Nabi Musa datang ke negeri Muqaddasah, ke negeri yang suci. Tapi lisannya tidak mampu. Lalu dia mendoakan keburukan bagi kaumnya. Kemudian dia berkata kepada kaumnya, aku pergi dari dunia. Oh bukan, dhahabat minni dunya wal akhirah, dunia dan akhirat telah pergi meninggalkan aku, dan tidak ada yang tersisa kecuali makar, rencana jahat. Lalu Bal'am ini memerintahkan kaumnya untuk menghiasi, mendandani para wanita, kemudian dia menzinahi para wanita tersebut di kalangan Bani Israel. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, juga oleh Imam Abdul Razak dalam kitab tafsirnya, An-Nasa'i juga, Imam At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari juga menjelaskan ini. Itulah Bal'am. Dia awalnya menerima, tapi kemudian berpaling. Demikian juga Umayyah bin As-Salat As-Saqafi. Dia seorang ahli syair. Dia bertemu dengan Nabi SAW, lalu dia Islam, hampir masuk Islam. Kemudian di dalam syairnya dia mengarang syair tentang penciptaan langit, bumi dan para malaikat. Tapi kemudian dia berpaling dari dakwah yang disodorkan oleh Nabi kepada dia karena kepentingan dunia. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Nah, dua kasus itu menjadi asbabun nuzul turunnya Al-Quran surah Al-A'raf 176 yang menyatakan, bacakan kepada mereka kisah orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepada mereka, tapi mereka berpaling. Lalu diikutilah orang itu oleh setan. Dan ini menjadi dalil diikuti dan dikuasainya orang itu oleh setan karena berpalingnya dari dakwah, kafir dari Islam, dan ini mengisyaratkan bahwa kekufuran menjadi penyebab utama seseorang diikuti setan dan dikuasai oleh setan. Inilah penyebab pertama seseorang mudah dikuasai oleh setan, yaitu syirik dan kufur. Kedua, penyebab kedua, al-i'rad an dzikrillah, berpaling dari zikir kepada Allah, tidak mau berzikir. Zikir merupakan pengusir setan yang paling jitu, melemahkan kekuatan setan dalam menggoda manusia, bahkan bisa menghancurkannya. Zikir amalan yang bisa mengundang turunnya ridha Allah, menghilangkan rasa sedih, resah, gelisah, memberikan kenyamanan dan ketenangan di dalam hati, menerangi jiwa dan pikiran kita, dan banyak lagi faidah-faidah lain dari zikir. Sebelum kita lanjut, khusus kepada ibu-ibu yang tumben-tumbenan rapi ya, tertib, gak kedengaran yang ngobrol atau memang gak kedengaran, mohon untuk maju ibu-ibu ya, karena di belakang banyak yang masih baru berdatangan, gak kebagian tempat. Padahal di depan ibu-ibu ada masih tempat yang kosong. Tolong ibu-ibu maju yang di belakang saya, agar yang masih di luar, yang enggak kebagian tempat, bisa masuk ke dalam masjid. Ibu-ibu maju. Kita teruskan. Jazakillahu khairan. Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa tidak berzikir melahirkan kesempitan dan kesumpekan serta kesulitan hidup. Coba perhatikan surah Thaha ayat 124, Bu. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, siapa orang yang berpaling dari mengingatku, tidak mau berzikir, baginya akan ada kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta pada hari kiamat nanti. Apa mafhum mukhalafah dari ayat ini? Mafhum mukhalafah itu pemahaman sebaliknya dari ayat ini. Mafhum mukhalafahnya adalah siapa orang yang berzikir, kehidupannya akan Allah lapangkan. Dan dia di akhirat nanti selain melek, melek teh bentaknya lawan dari buta, Allah akan beri cahaya yang menerangi jalannya di akhirat nanti. Bahwa nanti orang-orang mukmin akan diberi cahaya oleh Allah, itu dijelaskan dalam Al-Quran loh. Lihat At-Tahrim tuh ayat 8, yauma la yukhzillahun nabiyya walladina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Lihat, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, cahaya mereka akan menerangi mereka ke arah depan dan ke arah kanan. Terus mereka beryaquluna rabbana atmim alaina nurana, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami. Karena apa? Karena zikir. Zikir akan menjadi cahaya kelak. Salah satunya karena zikir. Orang munafik punya cahaya, tapi reprai. Apa arti reprai? Mati, hidup mati, ekermah alit gitunya. Sedikit itu cahaya sebesar jempol, terus sering padam. Akhirnya mereka kegelapan, melihat orang mukmin cahayanya mabrak. Mabrak itu apa? Terang benderang. Berteriak, "Ei, tunggu, saya ikut nebeng ke cahayamu." Kata orang mukmin, "Enggak boleh. Kayak kamu cari cahaya sendiri, pelit." Orang mukmin di akhirat pelit ke orang munafik, tapi di dunia bager. Cahaya, pahala gak bisa dibagi-bagi tuh. Allah berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggu, unzuruna, tunggu kami naktabis min nurikum, kami nebeng kepada cahayamu. Ikut nih, kata orang-orang munafik, qilarji'u wara'akum, kamu kembali ke sana ke belakang, faltamisu nur, cari cahayamu oleh kamu sendiri. Enggak boleh. Di sana enggak boleh nebeng. Di sini mau ke pengajian kita naik angkot, ada orang pakai motor, pakai mobil, boleh nebeng. Itu enggak akan berlaku di akhirat. Jadi orang beriman di akhirat bukan hanya melek, tapi juga memiliki cahaya yang terang benderang. Karena apa? Karena zikir. Allah SWT menyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa orang yang berpaling dari zikir kepadaku, dia akan diberi kehidupan yang sempit, yang sumpek. Sebaliknya orang yang berzikir, kehidupannya lapang, dimudahkan oleh Allah. Wanah suruhu yaumal kiamat yama, orang yang tidak zikir tadi kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Adapun orang yang berzikir selain melek juga diberi cahaya. Itu di akhiratnya. Adapun di dunia, orang yang tidak mau zikir oleh Allah diberi pendamping seumur hidupnya, tapi pendampingnya celakanya, sialnya gitu ya, dari kalangan setan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 37. Coba Allah berfirman dalam ayat ini, coba perhatikan kata Allah, "Wa may ya'syu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin fa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun wal yadzubillah." Nauzubillah lah, amit-amit jabang bayi, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Sing jauh ka Sabrang, ka Palembang. Uihna nyadak naon, Pak? Kerupuk. Allah berfirman, "Wa may ya'syu an dzikrir rahman," siapa orang yang berpaling dari zikir kepada Allah yang Maha Rahman, "nuqayyid lahu syaitanan," kami akan lepaskan kepada orang itu satu setan, "fahuwa lahu qarin," dan setan itu akan menjadi kroni bagi orang itu. Qarin itu kroni, pendamping setianya, didampingi oleh setan. Mau apa enggak? Naudzubillah. Kita ingin didampingi, tapi oleh siapa? Oleh malaikat. Setan ma'amit-amit jabang bayi, tujuh turunan. Jangan-jangan nanti turunan ke-8 kena. Maksudnya semua turunan kita sampai hari kiamat. Apa fungsi, tugas dan peran si setan tersebut? Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Tuh, coba lihat. Setan itu akan menghalang-halangi orang ini dari jalan yang lurus, menghalang-halangi dari ibadah, menanamkan rasa malas untuk berbuat kebaikan dan memberi motivasi yang besar untuk bermaksiat. Diajak ngaji malas, berat. Karena apa? Setan merod. Tahu merod? Merod itu kalau umpat kita ngajak orang enggak mau terus digusur, dia bertahan. Nah, itu namanya apa? Merod. Indonesianya enggak ada itu. Diajak kepada kebaikan teh merod. Enggak mau. Coba setel tuh Radio Roja, amit-amit, mending dangdut, kan gitu. Beli radio nama, tapi dipakai nyetel yang lain-lain. Di setiap mobil ada radio biasanya ya. Gak mau menyetel radio yang berisi dakwah dan seterusnya. Dihalang-halangi. Dihalang-halangi dari jalan yang benar, tapi setan enggak sampai di sana aja loh. Selain dihalang-halangi, setan membisikkan ke telinga orang itu beberapa apologi itu. Yang menyebabkan dia merasa benar di atas kesalahannya. Allah menyatakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Kata Allah, mereka walaupun salah menyimpang dari jalan kebenaran, tapi mereka menyangka mereka itu berada di atas petunjuk yang benar. Berada di atas jalan yang salah, tapi merasa benar dengan kesalahannya. Karena setan membisikkan berbagai macam argumentasi untuk membenarkan kesalahannya. Akhirnya tidak merasa bersalah dengan kesalahannya itu. Nah, ini akibat ada qorin. Dan qorin itu Allah lepaskan kepada orang itu karena orang itu enggan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setan menggoda menguasai orang itu disebabkan karena enggak mau berzikir. Berkata Al-Imam Syaukani dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, dia katakan wa haula'i syayatin alladzi quyidu likulli ahadin ya'shu an dzikrillah yahuluna bainahum wa bainas sabilil haq wa yamna'unahum minhu wa yuhsinuna lahumul batil wa hum yadhunnuna annahum 'alal haq wa yahsabuna annahum muhtadun. Itu kata Al-Imam Syaukani. Setan yang dilepaskan kepada orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah itu akan menghalangi mereka dari jalan kebenaran, mencegah dan menghiasi kebatilan-kebatilan mereka dengan argumen-argumen yang menyebabkan mereka merasa berada di atas kebenaran. Tahu salah tapi ngerasa benar, ieu nu pikasebeleun teh. Dan orang-orang seperti yang merasa benar di atas kesalahannya itu susah didakwahi, susah ditegur, susah diingatkan. Bagaimana mau sadar kalau mereka merasa dirinya benar padahal berada di atas kesalahan, di atas kekeliruan. Kalau umpamanya kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qalu wa iyyaya. Illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun manusia di antara kalian kecuali telah dilepaskan kepada dia satu qorin dari bangsa jin. Jadi setiap kita ini oleh Allah diberi qorin pendamping dari bangsa jin. Tentu saja menghalangi kita dari jalan kebenaran. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Apakah Nabi juga punya jin qorin gitu ya? Dijawab, ya aku juga. Akan tetapi Allah menolong aku untuk mengalahkan jin korinku, lalu dia masuk Islam. Maka dia tidak pernah memerintahkan apapun kepadaku kecuali kebaikan. Jin korin Nabi mah hanya membisikkan kebaikan. Selain Nabi, termasuk kita, membisikkan keburukan. Kita punya jin korin nih. Makanya kepada ibadah apa? Malas. Kepada maksiat, semangat. Bagaimana cara mengalahkan dia? Banyak-banyak berzikir. Dengan berzikir dia lemah. Dengan berzikir kurang, bahkan bisa musnah kekuatan dan daya godanya kepada kita. Dan zikir hanya salah satu, bukan satu-satunya. Berdasarkan hal itulah, maka Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 38 menyatakan, "Wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasa qarina." Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang qarinnya adalah dari kalangan setan, maka itulah seburuk-buruk manusia yang punya qarin. Qarin terburuk siapa? Setan. Dan ketika setan sebagai qarin terburuk itu menguasai dan mengendalikan dia, bahaya itu orang. Jangan biarkan kita, diri kita dikendalikan oleh setan laknatullahi alaih. Lawan. Lawannya bukan dengan jurus, bukan dengan bela diri, silat, karate, kungfu, tapi dengan apa? Dengan zikir. Sebab setan mah tebungklekan. Enggak bisa dipukul, ditendang, didengkek, dicekek, diciwit, tidak bisa. Tapi dengan apa? Dengan zikir. Nanti kita berikan zikir-zikir apa saja yang bisa membuat setan tewalakaya. Tewalakaya itu tidak berdaya. Kita akan ajarkan nanti zikir-zikir apa saja. Nantinya kapan? Nanti pada waktu kita membahas senjata untuk menaklukkan setan. Kita akan bahas itu, ya. Mungkin 4 kali pertemuan lagi. Kan 7 poin yang sedang kita bahas juga belum selesai, atau baru 2. Ya enggak? Baru 2 ya, 5 deui tah. Jadi yang pertama, penyebab seseorang dikuasai oleh setanlah syirik dan kufur, dan yang kedua tidak mau berzikir. Dari sini nanti kita sudah bisa tahu apa senjata penakluk setan. Pertama iman, kedua zikir, nanti sudah bisa ditebak ya. Tapi penjelasan dari ayat dan hadisnya luar biasa, nanti coba kita lihat. Itulah penyebab kedua, tidak mau berzikir. Sekarang ketiga. Penyebab ketiga, seorang manusia bisa dikuasai, dikendalikan oleh setan adalah al-isti'adzatu bihi wa bidzurriyyatihi. Minta perlindungan kepada setan dan kepada anak turunan setan. Lafaz adza, adza itu artinya berlindung. Makna berlindung adalah minta penjagaan, pemeliharaan dan keselamatan. Itu berlindung. Sehingga hakikat dari perlindungan adalah menghindarkan diri dari apa yang kita takuti kepada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari yang kita takuti itu. Oleh karena itu, maka satu-satunya pihak yang layak dijadikan tempat berlindung dan dimintai perlindungan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan sebaliknya, bukan selain Allah. Makanya Nabi SAW tidak pernah meminta perlindungan kecuali kepada Allah, baik kepada zatnya ataupun salah satu di antara sifat-sifatnya. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ternyata pada zaman Kiwari orang yang minta perlindungan kepada bangsa jin bukan hanya orang musyrik, tapi orang muslim juga banyak. Padahal ini sudah dicela oleh Allah pada sejak zaman dahulu. Lihat Al-Quran tentang masalah jin oleh Allah dijelaskan khusus dalam satu surat, namanya surat Al-Jin. Di sana rahasia-rahasia jin terbongkar, dibongkar oleh Allah SWT. Di surat jin ayat yang ke-6 ada celaan Allah kepada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Coba ayat 6-nya Allah berkata, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah, dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada beberapa laki-laki bangsa jin. Ini ikhbar, ini informasi dari Allah tentang apa yang sudah terjadi. Orang-orang musyrik, kalau mereka melakukan safar, lalu lewat di sebuah lembah yang sepi, apalagi malam, mereka meyakini lembah itu dihuni oleh bangsa jin, mereka berteriak minta perlindungan kepada pemimpin jin yang menguasai lembah itu agar anak-anak buahnya gak ganggu. Itu dulu dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik. Oleh Allah diberitakan. Lalu Allah mengomentari di akhir ayat, fazaduhum rohaqo, maka itu hanya menambah rohaqo. Oleh para ulama ahli tafsir ditafsirkan rohaqo itu dengan beberapa makna. Makna yang pertama, rohaqo di sana kesombongan para jin. Jin itu tambah sombong ketika manusia minta perlindungan, ya. Dan melakukan perbuatan yang menyebabkan bangsa jin tambah sombong, haram. Tidak boleh. Ini makna pertama. Makna kedua, rohaqo di sana kedurhakaan, kekufuran dan dosa. Fazaduhum rohaqo, mana itu hanya menambah dosa dan kedurhakaan mereka, baik mereka bangsa manusia yang minta perlindungan ataupun mereka bangsa jin yang dimintai perlindungannya. Apapun makna rohaqo di sini, dua-duanya buruk, dua-duanya jelek, dua-duanya terlarang, dan ini bermakna celaan dari Allah kepada manusia-manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Berkata Al-Imam At-Tabari dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam dua kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, ai kunna nara anna lana fadlan 'alal ins li'annahum kanu ya'uduna bina idza nazalu wadiyan aw makanan muhishan minal barari wa ghairiha kama kanat 'adatul 'arab fi jahiliyatiha ya'uduna bi adhimi dhalikal makan minal jan ay yusibahum bi syai'in yasu'uhum kama kana ahaduhum yadkhulu balada a'daihi min jiwari rajulin kabirin wa damamihi wa khafaratihi. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kami, kata bangsa jin, melihat kami lebih utama dari kalangan manusia. Karena manusia minta perlindungan kepada kami apabila mereka melewati suatu lembah atau sebuah tempat yang sunyi dan angker, gitu ya. Mereka minta perlindungan kepada siapa? Kepada bangsa jin. Dan itu menunjukkan bangsa kami lebih mulia, lebih utama dari manusia. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab di zaman jahiliyah minta perlindungan kepada bangsa jin yang merajai tempat itu agar anak-anak buah dari raja jin itu tidak mengganggu mereka. Taubahnya seperti orang yang memasuki suatu negeri agar penduduk negeri itu tidak mengganggunya, dia minta perlindungan kepada pimpinan negeri itu, kan? Minta apa namanya zaman sekarang? Suaka. Kita kalau mau ke negeri lain, minta tuh suaka, minta perlindungan atau izin dalam bentuk apa namanya? Visa. Dicapkan di paspor kita, gitu ya. Sudah ada ini? Enggak ada yang berani menarang kita masuk negeri itu. Masuk, mau turun pesawat melalui imigrasi, asongkeun we eta paspor, ada cap visa. Enggak berani ngutak-ngatik mereka, ya. Enggak berani, oh kamu enggak boleh masuk pulang. Ih, raja kamu sudah ngasih izin ke saya nih. Saya laporkan dipecat kamu. Kan gitu. Paling nanya, berapa lama ke sini? Ngapain? Bawa uang banyak enggak? Cukup enggak? Paling nanya begitu. Tapi gak berani melarang. Setelah semua persyaratan terpenuhi, mereka mempersilakan masuk. Silakan. Taubahnya seperti begitu. Jadi mereka meminta perlindungan kepada raja jin yang ada di sana. Falamma ra'atil jin annal insana ya'uduna bihi min khaufihim minhum zaduhum rahaqa ay khaufan wa irhaban wa dha'ran hatta baqaw ashadda minhum makhafatan aw aktsara ta'awudan bihim. Ketika bangsa jin melihat bahwa bangsa manusia berlindung kepada mereka yang merupakan bukti takutnya bangsa manusia kepada mereka, tambahlah rohaqo mereka. Maknanya bangsa manusia tambah takut, tambah menghindari madarat dari kalangan bangsa jin. Ah, ibu-ibu mah ada yang HP-nya bunyi tuh. Pareuman heula ibu. Ketika Islam datang, dilarang. Gak boleh minta perlindungan ke bangsa jin. Terus, kalau gak minta perlindungan, nanti bangsa jin ngeganggu dong. Mungkin. Tapi Allah telah memberikan senjata penangkal. Salah satunya zikir. Dan zikir yang diajarkan, kata Nabi SAW, tidaklah seseorang lewat ke sebuah tempat yang dianggap angker, lalu dia berdoa dengan membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidaklah seorang melewati suatu tempat, lalu dia membaca doa ini, a'udzu, aku berlindung kepada siapa? Bikalimatillahi tammah, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dari apa berlindungnya? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk ciptaannya. Maka orang itu tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Setan, jin, genderwo, kuntilanak, tuyul, pocong, kalong wewe, dan semua enggak akan bisa mengganggu, memadaratkan kepada dia. Bahkan ada bahkan, karena di sini umum min syarri makhluk, dari kejahatan seluruh makhluknya. Makhluk bukan hanya jin yang bisa jahat kepada kita, termasuk apa yang bisa jahat? Binatang, ular dan kalajengking. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Berkata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadis ini sahih baik riwayat ataupun diroyat. Riwayat artinya sanad hadis ini sahih. Diroyat artinya isi dari hadis ini benar. Dan Imam Al-Qurtubi dikenal sebagai orang yang pemberani. Berani kepada apa? Kepada apapun. Dan kekuatan tawakal dan keyakinannya kepada Allah luar biasa. Enggak takut setan, enggak takut jin, enggak takut binatang berbisa gitu, enggak. Pokoknya dia yakin atas perlindungan yang Allah berikan kepada dia kalau baca ayat itu. Kata Imam Al-Qurtubi, hadis ini bukan ayat ya, doa. Hadis tadi sahih riwayat dan diroyat. Karena saya sudah mempraktekan. Setiap kali saya memasuki suatu tempat yang dianggap angker atau berbahaya, banyak binatang berbisanya, saya selalu baca doa ini dan gak pernah saya mengalami gangguan apapun. Suatu saat saya memasuki suatu tempat, nah anak gawawak tadi pasok ku orang itu. Gawawak tidak ada bahasa Indonesianya. Makanya saya ungkapkan dengan bahasa Sunda. Gawawak itu apa? Digigit ular. Baru saya sadar, tadi sebelum masuk ke tempat ini saya lupa baca doa tadi. Kena deh. Biasanya enggak. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita malam-malam pulang ngaji atau apa, lewat kuburan kayak, lewat tempat angker, tempat sepi, atau pas lagi pakai motor umpuh hujan ngegebret gitunya, oh terus nggak bawa jas hujan gitu, wah akhirnya ada rumah kosong pinggir jalan, kita apa dulu, berhenti berteduh. Tapi ini kosong, bekas gantung diri. Tong sieun tong keung, tong ringrang tong hariwang. Baca doa ini. A'udzu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Agar tambah, ingin tambah yakin, baca lagi ayat-ayat Al-Qur'an. Ta'awudz, baca zikir. Semua zikir itu bisa melindungi kita dari syaitan. Lanatullahi alaihim ajmain. Yakinlah kita dengan itu, yakinlah dengan janji Allah dan janji Rasulnya, Allah akan berikan perlindungan kepada kita. Baca ayat kursi atau apa, maka insya Allah syaitan tidak akan berani, jangankan mengganggu, bahkan mendekat sekalipun. Inilah senjata yang jauh lebih ampuh daripada minta perlindungan kepada raja jin atau raja setan yang ada di sana. Ya. Ayat yang tadi, ayat yang keenam dari surah Al-Jin yang menyatakan bahwa di kalangan manusia laki-laki ada yang minta perlindungan kepada bangsa jin dari kalangan laki-laki. Laki-laki dari kalangan bangsa jin. Dan ini hanya menambah kesombongan dan kemampuan para jin untuk menguasai dan mengendalikan manusia, mengisyaratkan bahwa salah satu penyebab seorang manusia dikuasai oleh bangsa setan, dikendalikan, adalah karena minta perlindungan. Mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan banyak lagi lafaz-lafaz ta'awudz yang diajarkan baik oleh Al-Qur'an ataupun oleh hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali minta perlindungan kepada bangsa jin. Tapi kan minta perlindungan kepada raja jin justru lebih ampuh, anak buahnya enggak berani macam-macam ke kita. Iya, mungkin ya. Tapi kita doraka gede loh. Kita dosa besar minta perlindungan selain kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dosa yang enteng, bukan dosa yang kecil, tapi itu adalah dosa yang sangat besar. Maka hindari. Inilah yang ketiga penyebab seseorang dikuasai dan dikendali oleh setan adalah minta perlindungan. Keempat, penyebab yang keempat adalah ittikhadhuhu waliyan, menjadikan setan sebagai wali. Makna wali banyak. Pertama, pelindung. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Wali di sini pelindung, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Itu makna wali, pelindung, pemimpin. Termasuk di antara makna wali adalah kekasih. Orang yang dikasihi, orang yang dicintai, orang yang selalu mendampingi kita. Para ulama yang beriman dan bertakwa disebut wali-wali Allah. Apa arti wali Allah? Orang yang dikasihi oleh Allah. Menjadikan setan sebagai wali, pertama menjadikan setan sebagai pelindung kita. Juga kawan kita, sahabat kita, pendamping kita. Siapa yang menjadikan setan sebagai wali bagi dirinya, setan akan menguasainya. Coba perhatikan Al-Quran surah An-Nahl ayat 100. Allah berfirman, innama sultanuhu alalladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Coba perhatikan, hanyalah, ini pakai innama, disebut innama itu adatul hasr, adat atau alat atau kata yang membatasi. Makanya diartikan hanyalah. Kalau hanyalah kan terbatasnya, khusus. Hanyalah kekuasaan atau kemampuan setan itu hanya terhadap orang-orang yang menjadikan setan sebagai wali dan orang-orang yang musyrik. Hanya kepada dua. Setan punya kemampuan menggoda, menguasai dan menyesatkan manusia. Pertama, kepada orang-orang yang menjadikan setan sebagai wali bagi dirinya. Yang kedua, kepada orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Lihat Al-Hajj ayat yang keempat, Allah berfirman, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Coba perhatikan, telah ditetapkan atas diri setan. Siapa yang menetapkannya? Allah. Bahwa siapa orang yang menjadikan setan sebagai walinya, sesungguhnya setan akan menyesatkan orang itu dan menuntun orang itu ke azab neraka sa'ir. Siapa yang menjadikan setan sebagai wali, setan akan menyesatkan dia, menguasai dan menggoda dia, mengendalikan dia, dan menuntun dia ke azab neraka Syair. Berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan atau menafsirkan ayat ini. Ayat Annallaha ta'ala qadha wa qaddara 'ala syaitan ayyudhilla atba'ahum wa la yahdihim ilal haqqi fid dunya wa yahdihim fil akhirati ila adzabis sa'ir. Makna ayat ini adalah Allah telah menetapkan dan mentakdirkan bagi setan bahwa setan akan menyesatkan pengikut-pengikutnya dan tidak akan menunjuki pengikutnya ke jalan kebenaran ketika di dunia, dan hanya membimbing pengikutnya di akhirat ke azab neraka Sa'ir. Itulah pernyataan Allah yang menyatakan setan hanya memiliki kemampuan kekuasaan kepada orang yang menjadikan setan sebagai wali. Oleh karena itu Allah melarang keras kepada manusia menjadikan setan sebagai wali. Tidak boleh, haram, tekaci-kacida. Allah berfirman, lihat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian akan menjadikan setan dan anak-anak turunannya sebagai wali bagi kalian selain aku? Allah mah tidak dijadikan sebagai wali, tapi setan dan turunannya dijadikan sebagai wali. Wahum lakum aduwun. Padahal setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kok diangkat jadi wali? Namanya musuh pasti bermaksud apa? Mencelakakan, menjerumuskan. Jangan husnudzon kepada setan. Siapa tahu kalau setan kita jadikan kekasih, kita jadikan teman, dia baik ke kita, gak akan menyesatkan. Harus husnudzon dong kepada sesama makhluk Allah. Kan setan juga makhluk Allah. Ada yang ngomong gitu? Mungkin ada. Ini penempatan husnudzon yang salah karpah, yang salah kaprah. Salah kaprah, salah penempatan. Enggak boleh husnudzon kepada setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salat bikin shaf yang rapat. Kalau renggang nanti setan nyelip-nyelip. Jangan husnudzon. Enggak apa-apa nanti setan nyelip, siapa tahu dia ikut salat. Ada tuh yang ngomong gitu, dan yang ngomong gitu katanya ustaz. Saya enggak tahu sih ustaznya ustaz siapa. Cuma yang jelas suatu saat saya pernah diminta ngisi di suatu instansi, di masjid, di kantor itu ada masjid. Ustaz tolong bahas keharusan merapatkan shaf. Emang kenapa? Minggu kemarin ada ustaz ngomong kalau sholat jangan rapat-rapat, yang renggang aja, karena Nabi menyatakan kalau renggang nanti setan nyelip-nyelip. Ya siapa tuh setan nyelip itu ikut sholat, kan jadi ibadah bagi kita. Gitu katanya, bener gak tuh ustaz? Nah, kata Nabi jangan renggang, kok ustaz itu mengatakan sing renggang biar setan nyelip ikut sholat. Siapa yang kita ikuti, ustaz itu atau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan renggang, rapat. Dan jangan husnudzon kepada si setan tuh. Setan betul nyelip di tengah-tengah saf yang renggang, tapi nyelipnya bukan untuk ikut salat, tapi untuk mengganggu. Tahu enggak nama setan yang suka mengganggu kita dalam salat siapa? Khinzib. Itu si khinzib itu. Jangan biarkan si khinzib nyelip masuk ke tengah-tengah saf yang renggang, lalu membisikkan kepada pikiran kita, ingat anu, perkara yang sebelum sholat enggak ingat, di dalam sholat muncul. Sampai banyak barang hilang ketemu di dalam sholat. Ya. Ketika di luar sholat diingat-ingat, dicari, diketok-ketok tak kadi tu kadi enggak ketemu. Pas takbir Allahu Akbar, brehe, oh didinya ta. Itu si khinzib, nama setan yang menggoda di dalam sholat kita. Jadi dalam Al-Kahfi 50 Allah menyatakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun, apakah kalian mau menjadikan setan dan anak turunnya sebagai wali bagi kalian padahal mereka musuh yang nyata bagi kalian. Coba lihat lagi An-Nisa ayat ke 119. Allah berfirman, "Wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Siapa orang yang mengambil setan menjadi wali, menjadikan setan sebagai wali selain Allah, maka sungguh dia akan rugi, dia akan rugi dengan serugi-ruginya, dengan kerugian yang nyata. Allah menekankan kerugian orang itu dengan tiga penekanan. Penekanan pertama, Allah menggunakan lafad qad. Qad itu artinya apa? Sungguh, taukid. Kedua, Allah menggunakan apa yang disebut dengan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu maf'ul yang berupa masdar yang diambil dari fi'il yang ada di awal kalimat. Allah berfirman qad khasira. Khasira itu apa? Fi'il madhi. Artinya rugi. Khusronan, khusronan itu masdar dari khosiro, dan itu disebutnya maf'ul mutlak. Untuk apa? Memberikan penekanan dan kepastian. Ketiga, mubina. Ada mubina, sifat bagi khusron. Mubina itu jelas, gamblang. Rugi, benar-benar rugi deh dia. Tiga kali Allah menekankan orang itu rugi. Siapa? Orang yang menjadikan setan sebagai wali. Bagaimana enggak rugi? Orang yang menjadikan setan sebagai wali, dia berada di bawah kendali setan. Dia berada di bawah kekuasaan setan. Dan setan dengan sangat mudah membimbing dia kepada kesesatan di dunia, dan di akhirat setan akan dengan mudah menuntun dia ke azab neraka sya'ir wal iyadzu billah. Inilah penyebab penyebab keempat setan mudah mengganggu, menguasai, mengendalikan manusia. Penyebab pertama syirik dan kufur, penyebab yang keduanya tidak mau berzikir, penyebab yang ketiganya yaitu minta perlindungan ya kepada setan, penyebab keempatnya menjadikan setan sebagai wali. Penyebab kelima. Penyebab kelima kita akan bahas Selasa depan. Karena waktunya sudah habis, sudah 1 jam, dan kita punya sisa waktu kira-kira cuma 20 menit untuk bertanya jawab. Jadi puas tidak puas, tuntas tidak tuntas, kita harus hentikan sampai di sana. Semakin penasaran, semakin bagus, semakin menjadi motivasi untuk hadir di Selasa-Selasa yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang tidak tahu sama sekali tentang Islam di zaman sekarang, misal orang-orang di pedalaman Papua? orang yang belum sampai dakwah Islam kepada mereka, sehingga mereka tetap dalam kekafiran atau kemusyrikan. Umpamanya di Papua sana belum pernah ada dakwah Islam, belum ada dai, yang ada misionaris umpamanya ya, lalu mereka pindah agama gitu ya, dan belum pernah mendengar Islam sama sekali dan mati dalam keadaan demikian. Maka pertama, di dunia tetap kita memperlakukan mereka sebagai orang kafir karena belum Islam. Dalam arti kalau dia umpamanya mati tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimintakan ampunan dan rahmat bagi mereka yang mati dalam keadaan demikian. Dan kita tidak boleh menyampaikan assalamualaikum kepada mereka karena mereka zahirnya kafir, walaupun penyebab kekafirannya tidak ada dakwah. Ya. Kedua, wajib kita dakwahi semaksimal yang kita bisa dengan cara sema'ruf mungkin, sehikmah mungkin, sebijak mungkin. Semoga kita menjadi jalan hidayah bagi mereka untuk masuk Islam. Adapun di akhirat, nasib mereka terserah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak mereka diampuni? Mungkin. Mungkin enggak mereka tetap diazab? Mungkin, karena mungkin saja isyarat datangnya Islam ke mereka sudah ada tapi mereka mengabaikannya. Sekarang teknologi sudah masuk sampai ke pelosok gitu ya. Mungkin mendengar kabar tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mempedulikannya. Dan itu sudah cukup jadi hujjah untuk mengadab mereka karena pengingkaran mereka kepada dakwah yang datang kepada mereka. Adapun orang yang betul-betul belum sampai dakwah Islam seumur hidupnya kepada mereka, maka nasibnya terserah Allah Azza wa Jalla. Tapi di dunia kita tetap memperlakukan mereka sebagai orang kafir karena memang zahirnya kafir. Adapun pasti mereka ke neraka, kita tidak boleh memastikan. Terserah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tetangga saya saat ini kondisinya ripuh. Setelah mengalami sakit yang lama, ditakutkan ia sakaratul maut. Mohon diterangkan mengenai ciri-ciri sakaratul maut. Dan apakah kita boleh mentalkinkan kalimat selain syahadat seperti kalimat Allah saja atau ahad saja, seperti sahabat Bilal berzikir ahad ketika disiksa oleh kaum musyrikin. Kita tidak tahu apakah seseorang itu sedang sakaratul maut atau tidak. Kadang kita menyangka orang ini lagi sakaratnya, ternyata sembuh lagi, gak jadi matinya. Kadang-kadang kita menyangka, ini kayaknya ada tanda-tanda mau sembuh, kelepek teh maut. Dan kejadian itu sering. Saya juga pernah mengalami. Maksudnya bukan mengalami sakarat, bukan. Mengalami ada orang yang lahiriannya seperti sakaratul maut. Jam segini, jam 9 pagi saya ditelepon oleh istri, Ustaz, suami saya kayaknya sedang sakarat, ada di rumah sakit. Tolong ditalkin, tolong datang. Segera saya datang. Begitu masuk, saya talkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tidak merespon, tapi kekerjetan, kayak yang mau mati. Sampai zuhur belum mati juga. Saya kemudian pamit. Saya mau zuhur dan setelah zuhur ada acara. Istrinya sudah beres-beres dari rumah sakit, sudah pesan siapkan kuburan, gitu ya, ke keluarganya di kampung sana. Sudah sampai maghrib saya nggak keingetan lagi. Kira-kira setelah sholat isya mau menjelang tidur, HP saya berdering. Loh, ini nomor ikhwan yang sakit itu, kayaknya istrinya mengabarkan dia meninggal. Begitu dicari, assalamualaikum tad, dia ternyata. Loh, ini bulan? Iya, saya pikir udah mati. Loh, belum. Ternyata sembuh lagi, sudah ditalkin. Berbulan-bulan setelah itu masih hidup walaupun sekarang sudah meninggal. Rahimahullah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosanya, menerima semua amal baiknya, diselamatkan dari azab kubur dan diberi nikmat kubur. Sudah meninggal. Ini juga pernah dialami oleh Nabi SAW dan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sakit keras. Nabi melayat, lalu orang itu berwasiat, sepertiga dari hartanya ini mau diwasiatkan untuk disedekahkan. Karena merasa mau mati, dan Nabi SAW itu tidak mengingkarinya. Ternyata orang itu sembuh kembali dan puluhan tahun hidup lagi setelah Nabi wafat pun orang ini masih hidup dan punya anak lagi 9. Jadi kadang kita menyangka seseorang sakarat padahal enggak. Dan kadang kita menyangka ada tanda-tanda mau sembuh padahal mati. Oleh karena itu mau sakarat mau tidak, talkinkan aja. Lebih baik ditalkin walaupun tidak jadi mati daripada tidak ditalkinkan ternyata mati. Kalimat talkin harus la ilaha illallah. Enggak boleh Allah saja atau ahad saja. Enggak ada sunnahnya. Nabi SAW menyatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia baru la ilaha ceklek maut? Apa bahaya? Enggak bahaya. Karena apa? Karena pertama dia sudah meniatkan mengucapkan full la ilaha illallah. Yang kedua sudah ikhtiar. Dan Allah maha adil. Jangan khawatir putus di tengah jalan baru la ilaha sudah ceklek maut gitu. Akhirnya diganti. Jangan la ilaha illallah kepanjangan Allah saja. Itu keliru. Salah. Orang yang sudah meniatkan melakukan sebuah perbuatan baik dan sudah ikhtiar, ternyata enggak kejadian, enggak kesampaian karena ada udzur, maka pahala dari apa yang diniatkan dan diikhtiarkan itu tetap dapat. Jadi kalau seorang berniat di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dan sudah berusaha, tapi baru la ilaha sudah ceklek maut, maka insyaallah keutamaan la ilaha illallah tetap dapat. Tetap diperoleh. Allah Azza wa Jalla tidak akan zalim kepada hamba-hambanya, ya. Wallahu a'lam. Gening erloji saya terlambat 10 menit. Di HP sudah setengah 12, jadi setengah 12 kurang 10 menit. Apa ini yang kecepatan gitu? Sekarang jam berapa? Setengah 12. Oh iya, setengah 12. Terakhir ya, terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walimatus safar setelah kepulangan jamaah haji disyariatkan. Mohon dijelaskan secara ringkas kaifiatnya. Apakah cukup memberi makan atau kumpul-kumpul di suatu tempat? Iya, kita disunnahkan seusai kita pulang safar, ayo masak yang banyak, undang fakir miskin untuk makan. Termasuk apa? Termasuk perjalanan haji. Boleh. Beli kambing satu atau dua. Sembelih. Sate, gulai, undang kawan-kawan. Ayo, baik pulang haji, pulang umroh, pulang dari mana aja safar, ya. Tidak hanya pulang haji, pokoknya setiap safar boleh kita mengadakan undangan kepada fuqara masakin atau kepada kawan-kawan sahabat kerabat kita. Ayo, udah makan kambing, udah nggak perlu ada acara pengajian segala. Ayo silakan makan, makan yang kenyang. Kalau sisa bawa, itu ya gratis, dibolehkan. Apakah boleh mendoakan orang kafir misalkan sukses ya? Sukses dalam arti mencapai hal yang duniawi. Jangan, doakan saja hidayah bagi dia ya. Khawatir sukses ya, umpamanya terus kesuksesannya dipakai menghantam kita nanti. Menghantam umat Islam. Ya, sampai di sini saja dulu, sudah habis waktu yang kita miliki. Walaupun masih ada pertanyaan yang belum terbahas, insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.